فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nurmati Allah sekalian, hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, puji dan syukur panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat-nikmatnya dan juga telah mengumpulkan kita pada malam ini insyaAllah dengan niat memahamkan ataupun menambahkan kefahaman kita dalam agama Allah SWT melalui bacaan kita dan kajian kita hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Dan alhamdulillah, dalam pelajaran yang lepas berkenaan dengan kitab ini, kita telah membicarakan sedikit sebanyak tentang bab yang terdapat hadis-hadis hukum mani. Dan telah kita terangkan di situ pembahasan ulama berkenaan dengan hukum mani yang diambil kebanyakannya daripada hadis-hadis yang juga terdapat di dalam riwayat-riwayat Sahih Muslim. Yang utamanya, kita kalau ulang kaji sedikit, bahawa terdapat tiga macam riwayat berkenaan dengan hukum mani ini. Di mana yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha perawi hadis tersebut telah mengkisahkan bahawa Rasulullah SAW telah mencuci kesan mani yang cuci dengan air. Kemudian Nabi SAW akan keluar dan solat di dalam baju tersebut dan boleh dilihat lagi bekas cucian tersebut, bekas mani tersebut. Dan kita telah terangkan bahawa riwayat ini digunakan oleh mereka-mereka yang mengatakan bahawa apabila mani ini dicuci oleh Nabi SAW, ia menunjukkan bahawa yang dicuci itu kotor, najis. Maka mani adalah najis. Dan riwayat yang kedua adalah Aisyah telah menceritakan bahawa dia telah mengeriknya, dan ini menunjukkan dan dia tidak mencucinya ketika dia mani itu kering, dan ini menunjukkan bahawa mani tidak perlu dicuci dengan air kerana dengan mengeriknya menunjukkan bahawa ia tidak kotor, ia tidak najis. Dan ini adalah dalil, riwayat ini dalil bagi mereka-mereka yang mengatakan bahawa mani ini tahir, suci, tidak najis. Baik, itu dua riwayat lah. Dan terdapat kalau kita lihat pendapat yang ketiga mengumpulkan dua pendapat yang berbeza ini, iaitu ia membezakan keadaan mani tersebut yang terkena kepada pakaian, iaitu apabila mani tersebut basah, masih basah lagi, maka dicuci sesuai dengan riwayat cucian yang Nabi SAW cuci dengan air. Apabila mani tersebut dah kering, maka cukuplah dengan kita mengeriknya sahaja, tak perlu kita cuci. Jadi itu pendapat ketiga. Jadi menunjukkan bahawa mani tetap najis, tetapi cara mencucinya berbeza-beza. Baik, ada juga yang lain-lain berpendapat lain daripada yang demikian, dengan cara memahami dan mengkompromikan riwayat-riwayat yang berbeza ini. Mereka katakan Nabi SAW ada cuci mani, ada kerik-kerik saja. Ini menunjukkan bahawa ia tidak najis. Kerik pun dah cukup kalau cuci, tidak wajib. Tapi itu sunnah pun satu cara memahaminya. Dan telah kita terangkan daripada sudut kias, kalau kita lihat mani itu keluar daripada mana, ia keluar daripada jalan yang sama tempat keluar apa tu, baut, iaitu kencing. Dan kalau kencing itu disepakati adalah najis sesuai dengan hadis badui dan hadis apa, dicuci kencingnya budak ataupun bayi perempuan, akan menunjukkan bahawa mani yang keluar dari jalan yang sama, tabir yang sama, maka ia mempunyai hukum yang sama, iaitu dia sepatutnya najis. Ada pula mengatakan nampak saja dia keluar dari jalan yang sama, tapi hakikatnya berbeza, iaitu dia keluar dari jalan yang lain. Mereka suruh biologi, kata mereka tempat yang mani keluar tu, bila dia nak keluar, tempat kencing itu tertutup. Betul tak? Jadi menunjukkan bahawa jalan dia dah lain, walaupun macam sama, tapi sebenarnya dia lain. Jadi hukumnya patutnya berbeza. Ini kalau tambah dengan ilmu sains lah. Kalau orang-orang yang belajar sains, cepat-cepat saja ambil pendapat ni lah. Sebab apa? Nak hebat ni ilmu sains aku ni, dapat pakai, dapat apply dalam mentarbihkan pendapat ulama. Baik. Dan daripada sudut sains juga, ada perbezaan atau tidak ada perbezaan antara kencing dengan mani? Jawabnya ada. Hakikatnya kencing itu adalah apa ni, satu apa ni, buangan daripada makanan dan minuman. Jadi yang bersih-bersih semua dah diambil oleh badan, dimanfaatkan oleh badan untuk darah, untuk protein dan apa-apa juga, zat-zat. Yang kotor-kotor itulah yang keluar daripada badan kita. Maksudnya kencing di sini, yang keluar tu kotor, maka dicuci. Sebab tu baunya amat-amat berbeza. Adapun mani apa pula? Oh, mani dia bukan datang daripada lebihan makanan. Maksudnya ia datang daripada darah. Kalau kita tadi kan, dia adalah dan dia berkumpul di mana? Di tempat yang mengeluarkan telur. Dan dia bukan keluar daripada dia hanya keluar dalam waktu yang tertentu saja. Adapun kencing, dia mesti keluar bila makan, bila minum, mesti keluar. Itulah cepat lambat je lah. Adapun mani tak, mani kalau sifat asalnya dia lain, dia berbeza. Dia hanya keluar dengan satu perkara, iaitu dengan syahwah. Sebelum dia keluar, dia akan keluar lain juga, juga satu keluaran juga, tapi dia bukan mani, iaitu mazi. Mazi itu keluar permulaannya syahwah. Artinya mazi ini kira belum masak lah, mani yang belum masak, belum jadi. Kalau dia dah jadi, dah sampai, baru dia jadi mani. Jadi dia keluar dengan syahwat, dia akan memancur. Yahrudu min ma'il dafiq. Baik. Jadi ada perbezaan, kata mereka, di antara baul air kencing yang najis dengan mani. Dia pada sebut macam-macam lah yang tadi kita sebutkan. Termasuk hakikatnya dia berbeza. Dan ada juga mengatakan mani itu aslul insan, aslul khalqil insan. Asalnya ciptaan manusia, manusia diciptakan daripada mana? Daripada telur mani. Semua sifat-sifat manusia tu, sampai dia besar, termasuk suara dia, termasuk apa juga, kepala, kaki, jari, semuanya dipengaruhi oleh apa? Oleh mani. Jadi nampak perbezaannya dengan bau dan sebagainya. Jadi kata mereka sepatutnya lah mani itu tidak dihukumkan sebagai najis seperti bau kencing dan sebagainya. Kalau bagaimana pun, daripada sudut dalil hadis, kita dapati bahawa kita ada asal lain. Apabila ada cuci, artinya dia untuk taharah syar'iyah, untuk kebersihan syar'i. Kebersihan syar'i ni ada dua macam. Satu untuk angkat hadas, hadas kecil atau hadas besar. Ia bukan kerana najis lah. Dan satu lagi kerana najis. Itu dia yang kita nampak dalam apa ni, dalam syariat mencuci. Bila kita jumpa nas-nas berkenaan dengan mencuci dengan air. Baik. Walaupun ada satu jenis najis lagi, iaitu najis apa? Najis syirik, najis kufur. Tapi itu ada karinah-karinahnya yang memisahkan atau mengeluarkannya daripada najis yang dua macam tadi, iaitu raful hadas dan juga najis sisi, iaitu kotoran. Satu lagi makna untuk mencuci dia bukan untuk najis dan bukan untuk raful hadas. Ada juga orang sebutkan, tapi hanya untuk kosmetik lah. Kosmetik tu dia tak najis, tapi kita cuci juga, saja nak bersih-bersih. Itu ada juga dalam syarak. Itu asal makna taharah. Tetapi ini dalam syarak, dia bukan satu satu kebiasaan. Dalam syariat, bila sebut cuci dengan air ataupun ada perbuatan cuci dengan air, biasanya menunjukkan kepada taharah apa? Raful hadas, angkat hadas, ataupun untuk nak nanti. Jadi kita jangan pakai kemungkinan yang jauh. Ada banyak kemungkinan, tapi kita mesti ambil kemungkinan yang biasa. Okay. Itulah kalau Nabi SAW kata berwuduklah kamu. Wuduk boleh makna apa? Kebersihan. Wada'ah kan, cantik bersinar-sinar. Adakah kita makna nak cuci bersih-bersih sampai kilat-kilat? Ataupun wuduk yang untuk solat. Jadi kita tahu daripada bahasa syarak, wuduk tu wuduk lah. Yang kita tahu tu cuci muka, cuci tangan, kaki dan sebagainya. Baik. Walau bagaimanapun khilaf ini warid, khilaf ini khilaf yang tadim, khilaf yang lama. Terlampau banyak disebutkan, dibahaskan oleh ulama-ulama dari dulu sampai sekarang, sehingga susah kita nak sebutkan satu persatu ulama yang berkata pendapat A, B, C dan sebagainya. Tinggalkan telah disebutkan Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang pernah yang mengarang kitab Tamhid, kitab Istifka. Dia pun tak tertulis siapa yang berpendapat A, B, C tentang hukum apa. Oh, itu hukum darah. Jadi sebab apa katanya, terlampau banyak sangat orang yang menyebutkan hal ini, dirincangkan sampai dah tak tertulis. Biasanya dia tulis semua. Siapa cakap ni, siapa ni, 10 orang, 20 orang pun dia tulis. Baik. Dan ini menunjukkan bahawa ia satu khilaf yang masyhur, yang telah kita terangkan bahawa secara ringkasnya, kalau kita ambil 4 mazhab saja, mazhab yang mengatakan mani itu najis secara total, siapa dia? Ha, mesti kena cuci, tak kira mani itu najis. Siapa tahu? Daripada ulama mazhab 4 lah. Ha? Siapa? Masyad? Terbalik, Syafi'i yang terbalik. Cepat Syafi'i tu orang je yang kata apa? Maka Syafi'i tu orang yang kata mani itu kau Tahir dan sebagian daripada pendapat Hambali. Adapun mazhab Hanafi, mazhab Maliki lebih-lebih lagi mengatakan mani itu najis. So, antara beza antara Maliki dengan Hambali itu, Maliki dia mengatakan najis dicuci secara mutlak. Adapun Hanafi dia ada beza-bezakan, kalau basah macam mana, kalau kering macam mana. Dan dia ambil hukum bahawa najis mani itu seperti najis kencing bayi lelaki yang belum minum selain susu, iaitu najis ni dia renjis saja. Yang ini diringankan cara mencucinya. Jadi ada pun mazhab Syafi'i katanya tahir, suci. Kita dah baca dah syarah ni, jangan salah. Baik. Walau bagaimanapun itu siapa yang mengatakan apa, yang penting adalah argumennya. Adapun mazi, mazi juga satu perkara yang perlu kita tahu hukumnya. Tak disebut kat sini lah, belum sampai lagi. Jadi masalah penting sebab dia dari perkara-perkara yang ta'umu bihil balwa, yang orang semua perlu nak tahu, perlu menghadapinya. Apa pula hukum mazi? Mazi semua tahu dia beza dengan mani. Daripada sudut sifatnya, dia tidak pekat macam mani dan bau pun tak macam mani, dan cara dia keluar pun tak macam mani. Dia titik-titik apa? Dia menitik-menitik tapi dia tak sampai apa? Tak sampai memancut, jadi dia titik. Dia pun keluar waktu syahwat, tapi dia waktu syahwat kubra lah, yang mula-mula syahwat kubra dia dah jadi mani. Dia yang kita katakan yang belum jadi lagi. Apa hukum mani yang keluar? Perlu dicuci atau tidak dicuci? Jadi daripada sudut dalil, terdapat sebuah hadis Ali radhiyallahu an, dia adalah kuntu rajulan mazza'an, aku seorang lelaki yang banyak keluar mani, tapi dia malu nak tanya apa Nabi SAW. Jadi dia dia apa nipaskan kepada sahabat lain tu, sahabat seorang ni, untuk jumpa Nabi SAW, tanyakan tentang dia. Padahal dia pupu Nabi SAW, tapi bab ni dia malu. Sebab dia, walaupun pupu dia juga apa? Anak menantu pada Nabi SAW. Anak Nabi SAW, isterinya, ni cerita suka sikit ni. Malu tu ada sifat sahabat. Tapi nak tahu hukum. Yang penting Nabi SAW jawab, hendaklah kau suci. Tempat yang kena mazi itu suci. Dan kata seluruh badan pula kau suci zakar dan wah dia. Dengan ustayan ni. Dia tak cukup suci zakar. Itu pendapat yang paling kuat sekali. Sebab hadisnya jelas. Ini pendapat mazhab Hambali dan dipatuakan oleh ulama-ulama. Hampir semua ulama yang saya tahu menggunakan hadis ini ke hadis ni sahih. Walaupun dia tak kena pun buah macam mana. Kita cakap ini hadis macam itu, suci sajalah hadis kita. Jadi mazik itu hukumnya bersih atau tak bersih, najis atau tak najis, najis. Sebab dia suruh suci. Baik. Dan itu juga dalil, hadis mazik ini juga dalil untuk orang yang mengatakan mani nanti. Sebab mani dengan najis benda keluar dari tempat yang sama, sifatnya lebih kurang sama, patutnya sama hukumnya. Wallahu'alam. Sebab tu ada perkara yang muskil. Bila orang mengatakan mazik kena suci, najis, tetapi mani tak disuci dan tak najis. Ada kemuskilan dekat situ. Susah nak amalkan sebenarnya. Sama ada dua najis, seluruh bersih. Betul tak? Walau bagaimanapun, itulah yang diperdapat daripada dalil-dalil. Jadi kita teruskan pada bab yang berikutnya. Berapa ratus? Okay, apa tu? Bab mani ni belum sampai ke? Oh, belum sampai. Masa dah, saya dah keliru lah. Kat tempat lain dah sampai lah. Dah cerita banyak kali. Belum sampai, bagus lah. Kita baca hadisnya. Jadi kita nak masuk bab mani ni. Okay, baik. Jadi kita baca hadisnya. Kita berikan hak hadis ni. Jadi babun hukmil mani, itulah babun hukmil mani. Bab negara tentang hukum mani. Okay, jadi dah ada gezek dia lah dulu lah. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Khalid bin Abdullah an Khalid an Abi Ma'shar an Ibrahim an Al-Qamah Al-Aswad أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. Dengan sanadnya bahawa ada seorang lelaki, tak disebutkan siapa, rajulan, tapi dia lelaki lah. Orang lain tahu, kita yang tak tahu. Nazala bi Aisyah, dia telah singgah di rumah Aisyah. Maknanya dia tinggal semalam ke rumah malam ke di rumah Aisyah. Maknanya nazala. Fa'af rahayaf silu taubahu, maka besok paginya dia mencuci bajunya. Jadi lelaki yang tinggal di rumah Aisyah, agak-agak ni lelaki mana? Tak di jalannya ke? Lelaki yang kenal Aisyah atau Aisyah kenal dia atau tak kenal, agak-agak yang kenal. Paling tepat kali ini tentulah adalah salah seorang dari mahram Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Jadi saudara dia lah. Baik, jadi besoknya dia mencuci bajunya dengan air lah. Saya tu mencuci bajunya. Maka Aisyah nampak dan dia pun berkata, innama kana yujzi'uka in ra'aitahu antaghsila makanahu. Hanya sahaja cukup untuk engkau jika engkau nampaknya. Tak sebutkannya tu apa. Apabila engkau nampaknya, kau cucilah tempatnya. Yang ini tempat yang kena renda tu. Fa'ilam tara, jika kau tak melihatnya, nadahta hawlahu, engkau tuang aja air ataupun engkau percikkan air pun boleh di kelilingnya. Di tempat yang ada tu tak nampak, agak-agak aja lah. Dan sesungguhnya aku telah melihat, yani bukan melihat, maknanya aku ra'aitu ni afrutu, aku telah melakukan apa ya? Aku telah mengeriknya daripada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat di dalamnya, yani dengan memakai baju tersebut. Jadi kalau kita tak baca tadi title heading untuk bab ini, iaitu bab hukum mani, pun kita dah agak-agak faham apa ceritanya. Jadinya tu dekat sini maknanya adalah mani. Jadi ada seorang saudara Aisyah radhiyallahu anha tidur malam di rumahnya. Besoknya dia dapati bajunya basah. Agak-agak kenapa basah? Sama ada dia berjima ataupun dia mimpi. Betul tak? Ya, kemungkinan pertama tak mungkin. Ha, itu memerlukan si kenal besar. Ada jimat dengan siapa pula? Kalau tak ada isteri dengan siapa pula? Ini masalah apa? Kemungkinan kedua lah yang paling dekat, iaitu dia ni mimpi. Biasa ke tak biasa? Biasa. Lagi kalau dia bujang. Ha, kalau dia bujang, biasa lah mimpi. Jadi dalam hal ini dia pun melihat, oh ni tak boleh jadi, mesti nak kena cuci. Dia faham bahawa mani itu bila kena baju kotor dan tak boleh bawa pergi solat. Jadi dia pun cuci dengan air. Aisyah radhiyallahu anha, tuan rumah, nampak. Dia cakap dengan lelaki tersebut, dia semua menyiakannya mahram. Dia kata tak payah buat macam ni, cukup kalau kau nampak, engkau lah, engkau cuci tempatnya. Kalau kau tak nampak, engkau apa? Maknanya dia dah kering ataupun apa, engkau renjiskan sahaja di kelilingnya. Kemudian hadisnya adalah bahawa aku telah mengerik mani daripada pakaian Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW solat di dalam pakaian tersebut. Nah, itu yang bawah tu yang penting. Sebab itulah hadis. Sebab yang lain pendapat Aisyah radhiyallahu anha, pendapat kekahnya. Dan pendapat kekah ini bersandarkan apa? Bersandarkan hadis. Demikian para sahabat, ilmu mereka bukan daripada pendapat-pendapat, buah fikiran, teori-teori. Jadi kerana mereka dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan zaman Nubuwwah, mereka dengar di hadis Nabi SAW, mereka jadikan sunnah Nabi SAW sebagai sandaran. Jadi dia pun terangkan hadisnya. Nabi SAW tak cakap apa-apa hukum tentang mani. Cari awak tak jumpa. Yang ada cuma mandi lah, mandi janabah tu. Tapi mandi itu sendiri, adakah dia najis atau tidak, daripada sudut hadis qauli ataupun sunnah, daripada hadis qauli, percakapan sunnah qauliyah, kita tak jumpa Nabi SAW cakap karakteristik mani ni najis, mani ni tidak najis. Yang ada cuma macam gini je, iaitu Aisyah suci ataupun kerik baju Nabi SAW yang terkena mani tersebut dan Nabi SAW pakai. Dan apa faedahnya ataupun apa boleh dapat hukumnya, iaitu Nabi SAW bila setuju, bila diam perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, dan ini antara setinggi-tinggi takrim persetujuan, iaitu Nabi SAW bukan diam aja, dia pakai lagi pakaian tersebut untuk buat solat. Maknanya dia betul-betul setuju lah bahawa kali ini cukup dengan kita kerik-kerik saja, tak payah cuci. Itu menunjukkan bahawa mani itulah cara mencucinya kalau nak kena cuci. Dan zahir hadis ini menunjukkan mani tidak najis. Baik, kalau kita ambil satu riwayat, riwayat yang berikutnya macam mana? Fa haddatsana Umar ibn Haf ibn Iyad qala haddatsana Abi anil A'mash an Ibrahim an al-Aswad wa Hammam an Aisyah fil mani qalat kuntu atrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aswad dan Hammam, dari Aisyah radhiyallahu anha, berkenaan dengan mani. Dia berkata, yakni Aisyah, kuntu atrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku biasa mengeriknya daripada pakaian kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istisar. Ini cara apa? Cara ringkas. Maknanya tak sama. Dan kuntu maknanya dalam bahasa Arab biasa menunjuk kepada perkara yang istimrar, sentiasa buat macam itu. Ini bukan sekali-kali, sekali-sekali, ini sekali tak ada hukum. Dah biasa macam itu. Dia selalu buat begitu dan selalu Nabi SAW pakai pakaian tersebut. tanpa dicuci. Baik. Dan dilalahnya zahir dalilnya ataupun penjelasan hukumnya jelas. Riwayat berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad ya'ni Ibn Zaid an Hisham ibn Hassan ha wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana 'Abdah ibn Sulaiman qala haddatsana Ibn Abi Harubah jami'an an Abi Ma'shar ha wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Hushaym an Mughirah ha wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi an Mahdi ibn Maimun an Wasil al-Ahdab ha wa haddatsani Ibn Hatim qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Israil an Mansur wa Mughirah kullu haula'i an Ibrahim an al-Aswad an Aisha fi hadd al-mani min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa hadith Khalid an Abi Ma'shar. Sanad panjang, tapi sebenarnya bukan satu sanad, banyak sanad. Setiap hak-hak tu maknanya sanad lain. Sanad tahu eh, rangkaian perawi. Jadi dia combinekan semua ataupun sanad-sanad yang berbeza-beza tu dia combinekan dalam satu. Kenapa tak pakai satu je? Sebab kalau pakai satu, dia kena daripada mula sampai kepada qala Nabi SAW, sampai kepada mata dia sampai habis. Lepas tu lagi satu sampai habis, lagi satu sampai habis. Oh, banyak. Banyak kan? Panjang kitab. Jadi ulama hadis ni pun pandai macam mana nak apa tu? Nak tip, nak tip apa tu? Tip kata orang tu. Dan tip ni antara perkara yang perlu kan? Zaman dahulu. Sebab kitab ditulis dalam kertas-kertas. Dulu tak ada factory buat kertas. Jadi banyak pakai apa? Pakai tulis. Tebal-tebal, leceh dan mahal. Betul? Tebal. Jadi kalau banyak awak tulis, banyak awak pakai. Kitab-kitab dahulu kita dah terangkan sama macam gini muka suratnya. Tapi nak angkat, kita tak boleh angkat surat. Tapi kitab je agaknya berapa tebal. Baik. Keldai agaknya boleh. Boleh angkat sebab tu dalam tu. Dalam hadis-hadis cerita tentang ulama-ulama yang nak angkat dia berapa ekor unta, berapa ekor kedai dan sebagainya. Dan orang-orang Yahudi ni ibarat mereka ni, dengan ilmu itu mereka ada kitab tapi tak baca kitab, jahil, bahkan sesuatu yang menyeleweng daripada ilmu diumpamakan sebagai kama sanil simari yahnilu asfara, seperti keledai yang membawa di atasnya asfara. Asfara ni titir, titir ataupun dipanggilnya kitab-kitab yang banyak. Kedai pandai tak? Nah, terbuka kelas lah kalau kedai pandai. Dia dah bawa kitab dalam gula tu. Tadi terkabuk pun dia tak tahu. Betul tak? Degil pun degil. Jadi begitulah umpamanya orang yang ada ilmu, ada kitab sebenarnya tapi tak gunakan. Dan menunjukkan bahawa perlu kepada istifar, kepada apa, ringkasan. Lepas tu kita jumpa haddatsana, tak tulis haddatsana semuanya. Kadang tak munalif saja. Haddatsana ni tak, jadi dia buang dia punya hak, dia punya dal, dia buang. Dua tiga huruf pun apa, jadilah. Tapi dua tiga huruf ni, kalau dah banyak-banyak, beratus-ratus, ribu-ribu kali, banyak tau. Tu dia haddatsana, banyak pun. Jadi baik kita apa? Kita ringkas pula lah, ringkas. Jadi rumus-rumus ni memang digunakan oleh ulama. Ini bukan sihir-sihir, tulis rumus-rumus apa-apa nak buat jampi-jampi. Tapi ni dalam ilmu tak pasal. Baik. Jadi banyak sanadnya untuk yang kita, kalau kita kaji apa ni riwayat-riwayat dan sanad-sanad, bolehlah kita bincang dalam satu-satu dekat sini. Yang penting adalah sikahnya dan faedah-faedah lain. Bahawa Aisyah telah menerangkan tentang hadil mani, iaitu kita gunakan batu ke apa benda yang agak tajam, kayu ke apa, kita kerih mani daripada pakaian Rasulullah SAW yang lebih kurang dengan hadis yang sebelum ini. Baik. Baik, riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur an Ibrahim an Hammam an Aisyah bi nahwi haditsihim. Sama juga seperti dengan riwayat lain, sanad lain. Wa haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad Ibnu Bishr an Amr Ibn Maimun qala ta'atu Sulaiman bin Yasar عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. Jabir Sulaiman bin Yasar tentang mani yang terkena pakaian seorang lelaki. Jadi soalannya khusus tentang mani, bukan kencing, bukan mandi, yang terkena pakaian. Tak cakap tentang apa? Terkena badan. Dan kita telah terangkan banyak kali bahawa hal-hal macam gini di dalam hadis atau dalam Quran, hal-hal yang spesifik macam gini, kita kena lihat. Kadang-kadang dia mempunyai pengkhususan. Ini dia mengkhususkan hanya yang macam gini, yang sifat macam gini je lah, hukumnya pun begini. Kadang-kadang dia tidak. Ia hanya apa? Memang keadaan macam itu, tetapi kadang kalau situasi yang berbeza dan perkara yang asas tu sama, maka hukumnya sama. Adapun seperti ini, mani yang terkena pakaian lelaki, yang mana yang asas? Maninya ke pakaian ke lelaki? Maknanya kalau mani yang kena bukan pakaian, ataupun pakaian tapi pakaian perempuan atau pakaian budak kecil, beza ke hukumnya? Jadi mana yang asas kat sini? Ataupun yang penting kat sini adalah maninya. Kalau bukan mani, hukumnya dah lain cerita. Jadi jawabnya adalah mani adalah yang menjadi asasnya. Ini yang dinamakan cetak. Kalau kita baca, semua orang baca, tapi mana yang paling penting? Kalau orang yang highlight, mana tu yang kena tengok? Yang lain tu semua apa? Cuma example aja. Sebab ia adalah perkara yang berlaku. Baik. Dan saubar rajul, pakaian lelaki. Jadi kalau kena kapet, kalau kena dinding, kalau kena apa lah, apa cadar, tilang ke apa, bantal dan seterusnya, sama. Sama hukumnya. Jadi apakah, kata Sulaiman bin Yasar ini, apakah dicuci ataupun dicuci pakaiannya saja? Ha? Jadi jawabnya, akhbaratni Aisyah, Sulaiman bin Yasar telah berkata, telah Aisyah telah mengkhabarkan kepada aku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencuci mani. Dengan ayat tsumma yakhruju ila salati fi dhalika thawb. Kemudian dia keluar menuju salat di dalam pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila athari ghasli fi, dan aku melihat kepada bekas cuciannya, cucian pada pakaian tersebut. Jadi jelaslah riwayat ini lebih detail daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya, hadis yang pertama, riwayat pertama menunjukkan tentang sebab keluar hadis tersebut. Jadi sebabnya adalah ada orang buat yang nak cuci mani, Aisyah jelaskan hadisnya. Yang ini terus kepada hadisnya. Jadi faedah daripada hadis ini bahawa Nabi SAW mencuci mani. Itu jawapannya, cuci tak cuci? Kalau jawab tak cuci, salah. Jadi yang betul adalah cuci mani dengan air yang bersih. Dah cuci bersih-bersih, kemudian dia keluar ke solat. Ke solat tu maknanya ke tempat solat, ataupun keluar menunaikan solat, ila solat. Dan faedah lain adalah dengan dalam pakaian tersebut yang telah dicuci. Menunjukkan Nabi SAW tak banyak pakaian, tak banyak cerit, tak ada set pakaian untuk solat lain. Kat dalam rumah lain, nak tidur lain, nak pergi pasar lain, nak masak lain, nak keluar jalan-jalan lain. So kita semua keadaan, semua ada satu set pakaian. Macam Nabi SAW, kain yang dia pakai untuk bersetubuh, sebab mani itu datang dari mana untuk Nabi SAW? Biasanya subuh lah dengan isteri lah. Satu kemungkinan adalah mimpi lah, tapi itu jarang. Baik. Jadi Nabi SAW subuh dengan pakaian tersebut, tak tukar. Nak solat tak tukar lagi. Kecil je terus solat. Bekas masih ada lagi, maknanya basah nampak lagi. Ini menunjukkan bagaimana sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak macam zaman sekarang. Dan itulah generasi, sebaik-baik generasi untuk umat semuanya. Itulah contoh. Jadi yang penting dekat sini bukan pakaiannya, pasal awak nak solat ke tak solat. Pakaian tak important. Yang penting kan? Yang kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW, tempat tinggalnya pun cukup memberikan gambaran bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW. Bapaknya miskin sebenarnya, bukan sederhana lagi. Lagi-lagi miskin zaman sekarang macam ini dah miskin, apa kedana rumah Nabi SAW. Kalau kita masuk mesti nak kena apa? Tunduk. Kalau kita diri dalam rumah Nabi SAW, kepala kita mesti apa? Terkena apa? Terkena ciling. Sebab rendah. Kita kalau buat rumah tak nak macam itu ya. Ini rumah ke apa ni? Tok. Tapi itulah rumah Nabi SAW. Dan kecil saja. Nak solat pun tak ada space. Nak solat dengan orang nak tidur, isteri saja. Aisyah nak tidur pun nak kena apa? Nak kena ha. Kalau dia tidur, kaki dia menunjuk. Nabi SAW nak sujud, kaki kena tarik. Sebab tempat dia tempat terhad. Tempat nak tidur pun, nak solat pun tak cukup tempat. Kita ni masa dia elok, mesti nak kena apa? Boleh solat jemaah lagi, bukan nak solat saja. Dengan tempat belajar, dengan apa semua cukup kan? Demikianlah Rasulullah SAW. Jadi hatinya bukan kat dunia. Kalau dapat, dapatlah. Nabi SAW bukan tak ada pakaian lain, eh? Jangan salah faham. Dia banyak pakaian. Kalau jemaah ada pakaian lain, air raya ada pakaian apa. Tetapi daripada sudut dia cari-cari pakaian dan sebagainya, tidak. Baik. Jadi di sini menunjukkan zuhudnya Nabi SAW. Dan tidak mengapa kita memakai pakaian yang makruh bekas suci. Tak salah. Melainkan kalau kita pakai pakaian yang basah, dia memudaratkan kesihatan kita. Contohnya macam mana? Musim sejuk. Madinah antara tempat yang ada dua musim. Yang musim lain ada lah sebenarnya, tapi negligible lah. Musim bunga, musim apa mahu pun tak tahu. Musim bunga juga, musim gugur, menyebut daun-daun. Kejap sangat. Yang ada cuma apa? Hujan. Hujan tak ada. Yang apa? Panas dengan sejuk, hujan pun tak ada. Satu musim hujan lah. Boleh. Jadi bila sejuk betul-betul sejuk, macam panas betul-betul tak panas. Kalau sejuk kainnya basah, boleh sakit. Sebab tu banyak keringanan kat situ. Kalau kita lihat kemarin kita belajar bab wuduk, kalau kepala kita tak payah apa? Batuh dengan air tu lah. Tak patuh dengan air, cukup kita sapu. Berapa kali nak sapu? Sekali, bukan tiga kali. Tak payah kias dengan cuci kan. Sebab kalau dah tiga kali nak kena sapu, dah macam batuk. Sedangkan ilah ataupun kata ulama hikmah dari di sebalik menyapu kaki, menyapu kepala adalah untuk keringanan, untuk masalah manusia. Sebab kalau musim sejuk awak kena batuk, boleh sakit. Dan kalau pakai serban awak kena buka, nak kena batuk kepala ataupun sapu kepala pun boleh memudaratkan kesihatan. Lagi ke bahagian kepala, nanti keluar darah daripada hidung lah apa semua macam-macam. Jadi sebab itulah rahmat syariat ini datang dengan rahmat. Dia meringankan tempat-tempat yang perlu ada keringanan. Balik pula kepada hadis, dengan secara jelasnya Aisyah telah menceritakan kepada Sulaiman bin Yasar bagaimana Nabi SAW bekas cucian tu masih ada lagi di pakaian. Boleh nampak dari jauh. Wa ana anzuru ila atharil ghasli, kata Aisyah. Aku nampak bekas cucian. Bukan bekas mani, bekas apa? Cucian. Maknanya mani dah hilang ke belum hilang? Dah hilang. Maknanya dicuci atau tak dicuci? Dicuci. Jadi apa agak-agak hukum mani kat sini? Daripada riwayat ni pula, riwayat ni menyebutkan bahawa wajib cuci. Kalau dicuci maknanya najis tu bersih ke kotor. Kalau dah bersih nak cuci, kita tak payah cuci. Agaknya sunat cuci. Tak mungkin juga. Jadi apa katanya? Inilah dalil yang menunjukkan bahawa mani itu nak najis. Tapi itu bukan semua riwayat. Riwayat ada lagi. Wa haddatsana Abu Kamil al-Jahdari qala haddatsana Abdul Wahid yani Ibn Ziyad ha حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu kita terjemahkan dulu sebab saya dah nampak ada punya hebatnya Imam Muslim ni. Sebab dia dah terangkan ada dua sanad kat sini. Satu sanad daripada Ibn Bishr, dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW biasa mencuci mani. Siapa yang cuci sekarang ni? Nabi ke orang lain? Nabi sendiri yang cuci mani. Ada pun sanad yang lagi satu dalam hadis mereka berdua, ada dua yang merawikannya. Aisyah berkata kuntu arsilu, aku yang mencuci daripada tauk, daripada pakaian Rasulullah SAW. Jadi dia menangkan yang cuci bukan Nabi SAW tapi Aisyah. Sikit punya beza tu pun dia terangkan. Untuk kita sama je lah, Nabi SAW cuci lagilah itu sunnah, Aisyah cuci Nabi pakai pun sunnah juga, tak ada muskilah. Tapi untuk ulama hadis ini semua je, ini permainan mereka lah. Dia memang syok dengan bab-bab gini. Kita belum sampai lah eh, kita dapat angin-angin dia menjadi ya. Takut kita angin-angin terus kita pening malam-malam ya. Boleh teruskan riwayat yang berikutnya. Dan belum itu menunjukkan bahawa dakiknya, tritinya Imam Muslim meriwayatkan hadis. Taklah dia terangkan dengan hak-hak tu semua ya. Macam-macam tu semua. Hafal tu. Tu hafal bukan kopi. Dia bagi kita. Tu hafal. Dan cara dia susun, dia susun hadis ni, riwayat ni, pertama macam ni, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Makin lama makin penerangan-penerangan dan sebagainya. Baik ha. Ini semua khidmat untuk ummah eh. Macam mana dia khidmat? Kalau tak ada ulama-ulama hadis ini, Allah SWT tak jadikan mereka khidmat untuk sunnah, pelihara sunnah ni, makin hilang lah eh. Sunnah, hilang sunnah, hukum-hukumnya semua akan hilang. Alhamdulillah perkara ni ada dalam dalam rangka kata ulama, memelihara sunnah ni adalah dalam rangka memelihara Al-Quran. Sebab kalau tak dipelihara sunnah, maka Al-Quran akan sia-sia, maknanya akan apa? Akan hilang. Sebab tak mungkin kita memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran melainkan melalui sunnah. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Ahmad ibn Jawad Al-Hanafi Abu Asim qala haddatsana Abu Al-Ahwas عن شبيب ابن غرقدة عن عبد الله ابن شهاب القولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي في ثوبي فغمدتهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظهره. dengan sanadnya dari Abdullah ibn Shihab Al-Qaulani, dia berkata aku pernah bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita dah tahu siapa lelaki misteri tu lah ha, yang tidur kat rumah Aisyah, lepas tu mimpi cuci bajunya kemudian ditegur oleh Aisyah. Namanya Abdullah ibn Shihab Al-Qaulani. Ini kaedah ilmu lah. Jadi kita tahu ni kejap lagi, kejap lagi 10 minit siapa eh. Tapi itu pun kalau kita tak ingat tak, tak apa. Yang penting kat sini adalah hukumnya. Baik. Jadi kata dia, aku bermalam di rumah Aisyah, fahtalam tu fi thawbay. Maka aku bermimpi di dalam dua pakaianku. Ataupun dalam pakaianku. Mani-mani terkena pakaian atas, pakaian bawah. Orang Arab biasa pakai dua pakaian. Itu pakaian yang tutup atas badan. Kemudian satu lagi pakaian yang tutup bawah badan. Yang ni kain lah, yang kita kain sarung, izar tu. Ada. Sekarang tengok orang Arab tak ada pula pakai kain sarung. Itu Melayu pun, buat jauh. Mana datangnya orang Arab pakai macam itu, ada kita yang kita nampak ni Arab model. Tak, itu sebahagian, ini salah satu dapat pakaian Arab. Tapi dahulu mereka ada pakai lebih daripada satu macam pakaian, dan kebanyakan mereka sebenarnya pakai dua pakaian, satu atas, satu bawah, satu bawah. Dan satu lagi jenis pakaian, cuma satu je. Apa ya? Bawah aja, atas tak ada. Lenging. Ah, ha, yang miskin-miskin. Ha, lagi satu memang adalah pakai jubah tu. Lebih-lebih kalau nak pergi apa, muka sel, mungkin sejuk dan sebagainya. Selamakan jubah. Jadi orang kata sunat pakai jubah je. Eh, siapa kata yang pakai kain macam orang Jawa tu, itu pun sunat juga. Siapa cakap tak sunat? Dan kalau kita lihat, nak lihat orang memakai pakaian yang lebih kurang macam zaman Nabi SAW tu, kita boleh tengok orang-orang negeri Yaman. Kerana mereka ni, pakaian tradisi mereka adalah pakai atas dan kain. Jubah, dia ada jubah pun ada, dan dia ada kain dengan tali pinggang. Dan cara mereka punya sarban, kadang gitu, kadang gitu, itulah pakaian kata orang tradisi orang Arab. Orang Yaman dengan pihak Arab lah, kita boleh katakan macam itu. Baik, walau bagaimanapun, itu faedahnya, bahawa ada dua pakaian dan dua-dua terkena mani daripada mimpi. Dia berkata, aku berkata, yakni jawab dia Aisyah, jadi Aisyah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta bi thawbayk? Bukan, belum tu. Okey, jadi aku telah bermimpi di dalam dua pakaianku, kemudian aku menceluknya di dalam air, menceluknya dua. Fafamastuhuma silma. Jadi dua pakaianku dia buka, dia apa? Dia cuci, dia celuk dalam air. Bukan celuk terus belakang keluar kan, dia bukan nak kasi basah, dia maknanya dia cuci dengan air. Jelas, cuci dengan air sampai celuk sekali, bukan renjir-renjir. Maka Jariah, seorang khadam perempuan milik Aisyah, telah melihatku melakukan demikian. Dia kasih tahu kepada Aisyah. Kepo lah kan, tak? Tak aku sebab tak tahu, dia kasih tahu kepada Aisyah apa yang dia lakukan. Maka Aisyah pun mengutus Adam tersebut, pelayan perempuan tersebut, dan dia berkata, yang ini kasih tahu kepada lelaki ini, apa yang membuat engkau melakukan demikian dengan dua pakaianmu? Jadi ada orang tengah cakap gitu. Jadi ini semua lebih detail daripada riwayat yang pertama. Sama macam dia cakap sama-sama. Yang ini rupanya ada orang tengah, iaitu Adam perempuan. Itu lebih adab. Jadi jawabnya, jawab lelaki Abdullah ni, ra'aitu ma yaran na'imu fi manami. Aku telah melihat apa yang orang bermimpi melihat dalam mimpinya. Mimpi apa katanya yang dilihat? Bukan sebarang mimpi, tapi mimpi apa? Mimpi keluar mani. Itu jawabnya. Jadi Aisyah bertanya dahulu, kenapa buat demikian? Bukan terus marah pasal nak cuci-cuci ni? Tak ada. Tapi dia tanya, kenapa buat cuci? Ada kena najis apa? Dekat rumah ni ada anjing masuk ke apa? Itu agaknya lah macam itu kan? Tapi dia tanya dahulu. Oh, maka Aisyah pun berkata, apakah kau telah melihat di dalam pakaian tersebut sesuatu? Ya, ini mani ya. Kau nampak atau tak nampak? Maka jawabku, tak nampak. Maka jawab Aisyah, kalau kau nampak, kau basuhlah. Nah, nampak? Ini dalil bahawa mani kena cuci. Kalau kau nampak, mani masih basah. Nampak? Kau basuh. Sesungguhnya aku telah melihat, yang aku telah melihat diriku, maknanya aku sesungguhnya aku telah menceriknya daripada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kering dengan kuku dikerik mani tersebut. Jadi maknanya kalau tak nampak tak payah nak cuci, maknanya kalau dah kering tak payah nak cuci. Jadi ini semua apa ni, mentafsirkan atau mensyarahkan satu sama lain. Dan dari riwayat ini ada faedah bahawa kerik ini bukan all the time, tapi apa, waktu dia kerik. Kalau dia basah ni, dia cuci. Jadi ini dalil untuk mazhab siapa? Abu Hanifah rahimahullah. Dan yang berpendapat dengannya bahawa ada dua keadaan mani ini, bila basah dicuci, bila kering dikerik sahaja. Sebab kita punya keadaan tu dalam hadis berbeza-beza. Jadi kita ikut hukum macam tu lah. Baik, satu masalah. Kalau orang ni, ada seorang lelaki, dia tidur, bangun petang-petang ke besok paginya, dia dapati basah. Basah. Baju basah. Tetapi dia tak pasti ni basah ni mani atau mari. Adapun yang kencing dia, orang tak mumpul lah. Kencing pun ini pak biasa lah. Dia tak pasti, dia ragu-ragu ini mani ke mari. Apa yang nak kena buat? Nak basuh juga. Kalau ikut pendapat yang mengatakan mani atau mari, dua-dua ni sama lah, dia najis, maka kena bas, kena basuh. Tapi kalau bagi yang mengatakan mani itu tidak najis, mandi yang najis, dia nak basuh ke? Dia tak payah basuh. Ini faedah. Eh, sebelum basuh ke tak basuh, dia kena pastikan ni mani atau bah? Mari. Jadi dia ragu-ragu ke dia yakin tentang apa yang keluar tu? Dia ragu-ragu. Jadi kalau dia ragu-ragu, apa yang dia yakin? Nak kata tak keluar apa-apa, tak mungkin dah keluar pun basah, itu dalil ni. Jadi nak buat apa? Dia yakin ada benda yang keluar, tapi dia tak yakin ni mani atau mani. Jadi kita nak tetapkan asal yang dia yakin mani ke asal yakin mani. Oh, ni mesti mani ni. Kalau tak, ni mesti mani. Ataupun terbalik, ni mesti mani. Oh, kalau tak, mesti mani. Mana satu? Nak tetapkan dia mani dulu ke mani dulu? Mani dulu sebab apa? Mani keluar dulu. Ha. Mari keluar dulu. Baik. Jadi kalau tak pasti, kita tetapkan dia mazi dulu dan kita ambil hukum mazi. Apa hukum mazi? Tak ada silap, dia kena kena cuci. Betul. Itu kalau kena pakai badan, kena cuci. Tapi kalau kena pakaian, saya belum cakap lagi. Apa hukum mazi yang kena pakaian? Dicuci ataupun tidak? Tidak. Tengok eh, mazi kena badan, kena cuci. Mazi kena pakaian, tak payah cuci. Tetapi di rendirkan. Pasal kita belum sampai hadisnya, jadi mungkin nanulah tak baca hadisnya. Tapi dari segi hukum ni kita terangkan dulu lah, sebab kita perlu tahu. Jadi ada beza mani dengan mazi ni. Mani dengan mazi ni, jadi mazi ni di dicuci bila kena badan. Jadi apa badan berbeza ni apa? Zakar dan dan untayain tadi. Adapun kena pakaian, Nabi SAW kata cukup apa? Renjis saja. Najis, tapi diringankan cara mencuci. Alhamdulillah selamat, kita tak payah nak, tak susah nak cuci. Betul tak? Adapun mani, dah jelas dah tadi banyak hadis dan kita pun dah gejek tadi. Hukum ada macam-macam silap. Jadi orang yang kata kena cuci, cuci lah. Tapi sebelum dia cuci, dia ragu-ragu. Dia kena pastikan apa yang dia yakin. Jadi kalau dia ragu-ragu, kita cakap ini bukan mani, tetapi dia adalah mani. Tapi bukan semua keadaan. Ini jenis apa? Bila mimpi, sebenarnya dia mimpi. Tapi bila bangun, mimpi-mimpi pun lupa. Dia pun tak ingat yang dia mimpi apa. Ataupun dia mimpi ke tidak. Sedap betul tidur ni. Mungkin ke tak mungkin? Boleh tak keluar mani tanpa bermimpi waktu tidur? Boleh aja. Kadang boleh keluar mani tanpa mimpi, dan kadang-kadang keluar dengan mimpi. Banyak kali tak ingat pun mimpi. Dan tanpa mimpi kadang-kadang kerana penat. Betul lah. Baik, jadi dalam hal ini, kalau dia tak tahu apa yang dia mimpi ataupun dia tak ingat dia mimpi ke tak mimpi, yang penting dah keluar dan dia bukan bau sebab dia bau, maka dengan hal ini dia kena cek sebenarnya akan benda yang basah tersebut, nak pastikan ni mani atau mazi. Jadi kalau dia mempunyai sifat boleh nampak, mani boleh nampak, beza dengan mazi. Semua tahu kan? Mani dia ada lekit-lekit dia. Kalau dia masih basah, memang boleh nampak. Dia pekat, lebih pekat, amat pekat daripada mazi. Mazi kalau keluar memang tak nampak. Dan kalau dia kering pun, dia ada bau, bau macam telur-telur. Itu mani. Baik, ni bila dalam keadaan tak ada mimpi, tak ada apa. Jadi kalau ada gitu dan nampak sifat-sifat mani, dia ada putih untuk lelaki, kalau untuk perempuan dia biasanya apa? Kuning. Jadi kalau dalam keadaan kita yakin akan sifat-sifat mani macam ini, maka kita dah tak boleh pakai ragu-ragu lagi, tapi kita kena bina, kita kena menggunakan yakin. Kan kita cuci macam kita cuci mani. Kalau ikut yang kata wajib cuci mani, hukum kita berbeza. Itu faedah ni, kita kena tahu sikit-sikit tentang karakteristik mani dengan dengan lagi dalam hal ini. Dalam hadis ini yang terakhir ni, kita sambung sikit. Aisyah menceritakan, aku telah mengerik dengan jariku mani tersebut ketika dia kering. Ini adalah dalil pula bagi orang lain, ya, pendapat-pendapat yang mengatakan mani itu suci, bersih. Sebab bila kita gerik dengan tangan, macam kita gerik apa tu, ingus, ataupun apa sah kan, dakwat ke apa benda, makanan kita kerik dengan tangan, mana boleh bersih? Kalau ada kerik mana boleh bersih? Jadi tangan kita tak pakai air kan, ini menunjukkan bahawa mani itu bersih. Jadi dua-dua pendapat, maksud saya dua-dua pendapat yang ini najis itu, mani itu najis, mani itu suci, sama-sama kuat lah. Tapi daripada ulama-ulama sekarang yang memfatwakan, banyak ulama yang memfatwakan mani itu suci, antaranya Syekh Uthaimin, Syekh Albani, baik, Syekh Syafi'i pun juga mengatakan demikian. Syekh Afiyah Masalim rahimahullah, mereka mengatakan mani itu suci, dan kebanyakan ulama hadis mengatakan mani itu suci. Ada pun yang lain-lain ada, eh? Pendapat Syekh Saleh Al-Syekh dan sebagainya, mereka berkata mengikut pendapat mazhab Hanafi, dia najis, tetapi cara mencucinya tu dia ringankan, bila basah dicuci, bila kering direjek sahaja ataupun dikeringkan. Baik, ada apa-apa soalan? Nak baca tak cara Nawawi? Saya rasa semua dah ada kat situ. Banyak tak air dalam mesin-mesin? Banyak. Kalau banyak, maknanya airnya keluar kecil lah. Tapi rugi tau, rugi banyak air. Betul tak? Pada benda tu, kalau kita buang dulu, cuci gitu, sikit aja air pakai. Ini sekarang kalau campur dia dah terkena pakaian lain. Jadi awak kena cuci yang ini, cuci pakaian lain, banyak air pakai. Perah lagi, leceh. Tak logik. Dan nanti sampai kalau dapat darah haid, bila dia dah kering, dikerik dulu, buang dulu, jangan terus buang air, makin banyak lagi kutuk. Pasal ni jenis yang kena pakaian, bukan kena tanah. Kalau kena tanah, tak payah kerik-kerik lah, buang aja. Itu pun jenis apa, kencing dan sebagainya, yang ni yang membentuk liquid lah. So, kalau benda tu solid, itu buang dulu. Takkan ketul-ketul lawan najis, najis tahi, ganjir, apa benda, tak ketul-ketul lawan najis itu je, buang tanah ni. Banyak pakai ya, kita buang. Sama lagi-lagi bau kan, penting. Jadi syarat dia itulah, air yang mesti bah, mesti banyak, mengalahkan kata hilang ni apa tu najis tersebut. Nak Abu Hanifah, Abu Hanifah yang tengah-tengah, dia najis tapi dia najis mukhaffafa, jadi ringan kan. Bila dia kering dia boleh rot, dia boleh kering saja. Jadi paling paling merangkumi semuanya. Kalau saya sekarang tengah ambil apa pendapat yang ini. Sebab kaedah cuci ada najis tapi dia ringankan. Ini kan sama itu. Bila praktiknya sama dia semua. Ha. melainkan maliki lah. Ketiga dia lain, semua kena cuci walaupun kering. Itu dia beza. Satu lagi selamat. Yang jumhur tadi, yang mengatakan najis dia cuci. Ya, yang kata cuci, tak cuci terus pun boleh. Sunat dia cuci. Itu lebih ringan. Lebih ringan. Tapi kelakar juga lah. Dah ada bekal yang mani dengan kain-kain pergi semayang, bahaya. Tak patut dah macam tu lah. Satu mereka kata kan, baiknya dia cuci. Jadi baliknya akan cuci, tak kena buat juga apa yang kami tak lambat. Kalau kita lihat ceritanya, yang pentingnya bila nak bawa salat, boleh ke tak boleh kalau tak cuci. Sebab dalil daripada hadis ini satu ya, kita ambil daripada hadis, ada lagi daripada hadis lain. Nabi salam salat dalam baju tersebut menunjukkan bahawa kalaulah dia tak salat, kalaulah dia tak cuci dengan kerik-kerik ataupun dengan dicuci, Nabi salam tak akan buat salat. Jadi sengaja perawi itu sebutkan, Aisyah sebutkan benda tu, Nabi SAW salat dengan pakaian tu nak tunjukkan bahawa dah bersih. Dan ini menunjukkan kefahaman para sahabat bahawa bersih pakaian syarat sah salat. Bersih pakaian syarat sah salat. Dan termasuk dengan pakaian adalah tempat. Sebab pakaian, pakaian badan lah untuk solat. Dan tempat ni, tempat kita sujud, tempat kita solat adalah pakaian juga untuk solat. Jadi wajib apa tu, dibersihkan. Jadi bila kita nak cakap dia najis ke tak najis, ya sekarang bila cuci tak cuci je. Tapi bila nak buat solat, itu datang hukum. Dia datang. Dan sebenarnya ada satu masalah juga penting nak tahu dia bersih, yang ni dia cuci atau najis, jika dia berkaitan dengan mani haiwan. Mani manusia tak ada cerita lah. Mani haiwan, kalau dia najis, cuci tak ada masalah. Kalau dia bersih, boleh makan tak mani haiwan? Saya tak tahu lah yang apa yang orang pakai, orang makan. Tak ada cerita lah dalam kitab fiqah. Ada tak kan ni? Ataupun mungkin yang terumpama dengan dia teluk penyu kan? Ataupun tak tahu lah, atau mani haiwan. Ada orang makan mani haiwan. Saya tahu telur ikan, telur sotong. Jadi yang penting, kalaulah ada mani haiwan, boleh tak kita makan? Jadi balik kepada bersih tak bersih. Jadi ikut pendapat jumhur, tak boleh makan. Pendapat mazhab Syafi'i, boleh makan. Sebab Syafi'i dia yang kata tahir bersih. Ini pun mestilah kena keluarkan sebahagian haiwan. Bukan semua haiwan kita cipta ni. Pertama sekali dua haiwan, sebab dia ada dalam Quran, iaitu babi dan anjing. Allah SWT telah sebutkan dia rib, haramkan dia. Maka patutnya semua yang berkaitan dengan anjing dan babi ini najis. Ailio dia, kahak dia, apa, dan termasuk mani dia, daging, kulit, apa semuanya lah. Baik. Kemudian apakah mani untuk haiwan yang tak boleh dimakan dagingnya walaupun disembelih? Seperti apa? Kucing. Sembelih dia makan tak? Tak boleh. Anjing. Anjing dah cerita tadi. Ataupun harimau. Harimau putih, harimau hitam. Kita dah sembelih, boleh makan tak? Dagingnya tak boleh. Jadi maninya pun tak boleh dimakan. Walaupun mani itu suci, kata saya keluar daripada binatang yang haram dimakan dagingnya, hukumnya sama. Jadi balik ke, jadi dia hanya untuk apa? Haiwan-haiwan yang bersih, yakni haiwan yang boleh dimakan dagingnya, seperti kambing, lembu, unta, dan yang sebangsa dengannya, kita boleh makan dagingnya. Kalau ada mani, boleh tak kita makan? Jawabnya pun boleh. Untuk pendapat bahawa mani itu suci. Jadi yang kalau yang itulah kita sebutkan set, kena bacalah dalam kitab. Nah, tidak kita baca dalam kitab tentang apa ni mani haiwan ni. Sebelum itu, dalam hadis-hadis ni semua menunjukkan mani siapa, lelaki ke perempuan? Lelaki kan. Mani Nabi SAW atau mani lelaki tersebut Abdullah ibn Shihab Al-Qaulani radhiyallahu anhu. Baik. Kalau mani yang bukan lelaki, yang ni perempuan, apa hukumnya? Sekali lagi kita dah terang, apa ni, kita kena apa? Kena tentukan bahawa apakah jenis lelaki atau perempuan memberi perbezaan hukum atau tidak. Lelaki sama tak dengan perempuan? Tak sama. Tapi dalam hukum syarak sama ke tidak lelaki dengan perempuan? Sama. Dia solat, lelaki solat, perempuan solat, puasa-puasa dan sebagainya. Melainkan perkara yang khusus sahaja. Jadi asalnya umum. Dan ini masih lagi umum. Tak ada perkhususan daripada Nabi SAW tentang maninya lelaki dan maninya perempuan. Jadi kita gunakan umum bahawa ini hanya ini mani lelaki dicuci, mani perempuan juga dicuci. Jadi di atas tu, kalau kita jumpa dekat syarah Sahih Muslim tu, Manawi mengatakan di sisi kami walana qaulun syadzun dha'ifun anna mani al-mar'ati najis. Dalam mazhab kita, siapa tu? Mazhab Imam Nawawi. Manawi mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita ada yang mengatakan bahawa mani perempuan itu najis. Tetapi ini apa? Syah, lik ganjil dan lemah. Jadi Imam Nawawi dah hukumkan dah. Adapun mani lelaki adalah bersih di mazhab Syafi'i. Wa qawlun ashadu minhu anna mani al-mar'ati wa rajul najis. Bahkan ada dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat yang lebih pelik lagi, iaitu mani lelaki dan mani perempuan dua-dua najis. Padahal yang patutnya mazhab Syafi'i mani adalah wa tawaf, yang benar bahawa mani keduanya lelaki dan perempuan itu qahirani, bersih, suci. Kemudian apakah halal dimakan mani yang bersih? Maka ada tiga pendapat ataupun ada dua pendapat. Yang pertama, tak boleh kita makan yang kotor-kotor. Yang ini mani datang dari kotor-kotor. Tak, mani, semua mani tak boleh dimakan. Sebab mani itu bukan benda yang bersih-bersih, mustaqzir, yang dijijikkan, tak boleh makan. Jadi dia masuk dalam jumlah al-khabaih, perkara yang jijik yang diharamkan atas kamu. Nabi SAW membenarkan kita makan al-tayyibat, wa yuhillu lahum al-tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan atas mereka, yang umat Islam, al-khaba'ith, yang jijik-jijik mani termasuknya. Baik, ada pun mani haiwan-haiwan yang lain selain manusia, dan antaranya anjing dan babi, dan yang lahir daripada keduanya. Yang lahir daripada anjing ni macam-macam. Kacuk dengan apa ke? Babi kahwin dengan anjing ke ataupun apa, hukumnya lah sama. Sebab dia asalnya sama. Jadi selain daripada keduanya, semuanya tahir, bersih. Adapun syal dan khinzir, yang yang lahir daripada mereka berdua, najis tanpa khilaf. Lain daripada anjing dan babi, ada tiga pendapat, tiga wajah. Yang paling benar sekali bahawa semuanya bersih jika ia daripada haiwan yang halal dimakan, daging. Tidak, semua mani bersih, sama ada dia boleh dimakan dagingnya ataupun tidak boleh, melainkan anjing dan babi. Itu pendapat yang paling benar kata Imam Nawawi. Okay. Jadi kalau harimau bintang, mani dia pun boleh lah. Buaya boleh dimakan, kalau buaya dimakan, mani buaya pun boleh dimakan, betul. Tapi pendapat kedua mengatakan semuanya itu dah najis. Dan yang ketiga membezakan, yang tadi kita cakap tadi, kalau haiwan itu halal dimakan dagingnya, maka dia bersih. Kalau dia tidak halal dimakan, maka dia haram dan najis. Baik. Ada perkara lagi dalam syarah Sahih Muslim. Baik, kita ambil sekali lah. Itu berkenaan dengan cecair yang keluar daripada faraj wanita. Ini juga satu masalah penting, yang mana yang sering menjadi masalah untuk apa? Orang-orang perempuan. Jadi nak tahu apa hukumnya. Nak kata dia air kencing? Bukan. Nak kata dia mandi? Bukan. Mani lagi bukan. Wadi bukan. Apa lah? Apa benda ni? Jadi kalau bukan, apa hukumnya? Ada dalil tak untuk hal ini? Baik. Nak kata dalil yang khusus, tak ada. Jadi mereka lihat bab mani ini. Jadi daripada hadis yang kita baca tadi dalam bab ini, kata Imam Nawawi, waqad istadalla jama'atu minal ulama'i bi hadzal hadithi 'ala taharati rutubati farjil mar'ah. Sekumpulan ulama telah berdalilkan dengan hadis ini, hadis tadi kita baca itu semua, kepada apa? Bersihnya kecair yang keluar daripada faraj kemaluan wanita. Faraj, ya? Ada pun daripada dubur semua najis. Tak ada cerita, ada cerita tentang faraj. Tetapi ada satu pendapat yang mengatakan dia suci. Apa dalilnya? Tak ada dalil, melainkan dalil kias dengan apa? Mani. Kalau mani suci, ni pun mazhab Syafi'i lah. Maka kecair yang keluar daripada faraj kemaluan wanita, hukumnya sepatutnya macam mani. Juga bersih, tak wajib suci. Itu dalil untuk mereka. Tetapi kata Imam Nawawi, wa fiha khilafun masyhurun indana wa inda ghairina. Tetapi dalam masalah ini, kecair wanita ini, ada khilaf yang masyhur, semua orang tahu, dalam mazhab kami dan mazhab lain kami. Semua mazhab ada khilaf. Dan yang azhar, yang paling zahir sekali adalah sucinya kecair yang keluar daripada para kemaluan wanita ini. Dan dalil mereka yang kita katakan tadi adalah hadis ini. Dan mereka mengatakan bahawa Nabi SAW ni mustahil mimpi basah. Kerana mimpi basah ini termasuk permainan syaitan untuk orang yang sedang tidur. Jadi tak mungkinlah yang keluar, yang dicuci Aisyah tu, pada pakaian Nabi SAW tu, datang daripada mimpi basah. Jadi kalau bukan, maknanya dia datang daripada apa? Mani Nabi SAW. Dan mani kalau tak keluar daripada mimpi, dia keluar daripada persetubuhan jima dengan isteri. Dan kalau itulah dia, maknanya keluar daripada jima, maka mesti mani tersebut melalui jalan apa, tempat kemaluan wanita. Dan kemaluan wanita tu ada cahaya-cahaya tu, ha, yang lipit-lipit tu dah campur dengan mani. Kalaulah mani bersih tetapi kecair kemaluan perempuan itu najis, maknanya apa? Dengan mani-mani sekali jadi kotor. Berarti campur kotor, semua jadi kotor. Pasal dia sedikit. Dan oleh kerana tak perlu ni, kalau mazhabnya adalah bersih, tak perlu nak dicuci, sunat saja ikut mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan bahawa kecair yang keluar daripada faraj kemaluan wanita ini adalah suci. Boleh? Ada pun orang yang mengatakan faraj ataupun kecair yang keluar daripada faraj kemaluan wanita ini najis. Apa agak dalil ni? Dalil direct tak ada. Jadi dalil yang ia tak apa ya? Siapa tahu? Apa dalil ni? Pertama sekali ada ulama yang mengatakan dia najis. Tapi dalil mereka adalah kias. Kias dengan apa? Kias dengan mani tak boleh. Jadi kias dengan tempat mana dia keluar? Dia keluar tempat sama, tempat yang keluar air kencing yang najis. Jadi dia pun sama macam semua lain. Semua apa ni, fadalat yang keluar, yang ni lebihan yang keluar daripada kemaluan. Dan pendapat yang kedua ini, ijtihad yang kedua ni adalah pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah taala dan lain-lain ulama lagi lah. Balik kepada asal, semua yang keluar daripada jalan tu, yakni qadil itu adalah najis. Tapi Syekh Ibn Baz mengatakan, dan dia membawa dalil-dalil yang menerangkan bahawa apa ni, cekair daripada kemaluan tu tidak tidak najis. Daripada sudut apa? Daripada sudut tak ada dalil khas. Semua main kias-kias dia kata. Kalau awak boleh kias dengan apa? Air kencing, kenapa tak boleh kias dengan apa? Mani misalnya. Kenapa tak boleh kias dengan air ludah? Kenapa tak boleh kias dengan benda lain? Kalau dah main kias-kias saja lah dengan semua benda. Semua boleh kias. Jadi tak mesti kita kias dengan yang najis, kias dengan yang betul. Pasal pendapat kias ini apa? Mani adalah betul. Jadi ikut mazhab Syafi'i, kias dengan mani lah sudah. Kedua, tak ada dalil. Dan sahabat-sahabat tentu takkan tak ada wanita atau apa ke yang ada macam gini. Ini perkara biasa kan untuk wanita. Tak pernah pula Nabi SAW ajar mereka suruh cuci bekas yang basah tersebut atau renjis ke, tak ada dalil. Jadi ini perkara macam gini, kalau tak ada perintah khusus, tak ada dalil menunjukkan dia balik pada asal, iaitu dia bersih. Dan kalau disuruh cuci, tentu banyak kesukarannya atas manusia atau orang ramai. Ini benda susah. Ada wanita kena selalu lagi waktu tertentu akan apa ni keluar basah dia. Jadi mereka kena apa, pakai tet. Dan kalau disuruh tiap kali nak solat, nak kena bersihkan dan sebagainya, amat menyusahkan. Walau bagaimanapun, dalil-dalil ni kita kena faham. Daripada sudut fatwa pun ada satu syi lembas, satu syi lembas. Ada siapa-siapa nak istihad? Ada tambahan ke? Agak mana pendapat yang lebih kuat? Ha? Betul? Yang senang kan? Ini yang senang tu darah Ustaz. Kalau tak ada nak cuci, Ustaz ni. Nah. Jadi kalau berhenti, dia tak kena angkat wudu dia. Angkat wudu tetap angkat wudu. Melainkan yang cahaya yang keluar ni pun bukan sama ada keluar sekali-sekali, ada keluar tak henti-henti. Kalau henti pun lebih sikit daripada dia keluar. Ada beza tak hukum untuk keadaan ni, keadaan itu? Ada Tekah ni dia bukan macam itu je. Dia kena tengok keadaan satu ke satu. Ada pun kalau dia keluar sekali, mestilah kena angkat duduk. Lepas tu salat. Tapi kalau dia dah keluar terus, waktu semayang pun keluar, takkan awak nak batalkan, nak kena bersihkan pun. Bukan bersihkan, kalau tak bersihkan pun nak kena angkat duduk. Tak mungkin. Jadi kita kiaskan dengan apa? Tanah silbau, bawa sir tu. Ataupun istihabah. Jadi kalau wanita yang kena selalu keluar teruk je tu kan, kalau dia nak ambil wuduk, dia mesti cuci. Dah ambil wuduk, dia solat. Kalau dalam solat keluar, tak apa-apa. Itu cara. Ada pun ikut mazhab Syafi'i, tak payah cuci terus. Sebab dia bukan mani bukan, dia bukan itu bukan, dia bukan itu bukan, semua bukan. Dia balik pada asal bersih tu kan. Dia cedok galau dia apa benda tu, saya pun tak tahu. Datang daripada apa daripada bau tu kan. Tapi aku tak tahu. Allah. Okey lah. Dia tak nak kaji lah. Okey. Tak sempat kita pasal darah lagi panjang. Yang ada apa-apa soalan? Mahin tu maknanya hina. Ada tafsir? Itu terjemah. Tak tafsir. Apa kata ulama-ulama tafsir? Mahin apa maknanya? Saya termin kata mahin maknanya bukan hina. Lain sikit. Saya tak ingat saja. Ini maknanya cek saja. Kemudian lihat daripada sudut makna juga, hina tu tak mestinya hina daripada sudut apa, jelek, despise tu celaka dan sebagainya, dan termasuk kotor dan najis. Tak, tak mestinya macam itu. Kadang-kadang hina tu boleh apa, relatif nisbah dia. Hinus mungkin apa tu, kudis ke apa benda tu kan, tak sama dengan kencing, hinanya ataupun jijiknya, najis lain dan sebagainya yang berbau. Betul lah. Tapi dia tetap termasuk dalam golongan apa, benda-benda yang orang tak mahu lah. Mustahgar apa yang dia panggil tu, mustahgar tu maknanya yang ada macam hati tak suka, tak suka. Macam binatang sebagai serangga-serangga kan ada, ada orang semut pun dia geli macam kotor gitu. Ada orang tikus pun dia boleh pegang. Boleh pegang tikus tak? Boleh lah. Ha. Cuma kena cuci tak kalau pegang tikus? Kena cuci. Kenapa? Awak pegang mulut dia, dia tak tahu lah. Awak pegang badan dia, ekor dia, kena cuci tak? Awak belum sampai, kelas ni belum sampai. Tapi kalau saya tu pernah baca hadis kucing, kucing, ada seorang sahabat tu, dia kasihnya kucing tu minum air daripada bekas tu. Lepas tu dia ambil bekas kucing dah jelas-jelas minum-minum, dia ambil bawa apa ni, pakai untuk berwuduk. Lepas tu dia solat. Atau ada satu orang tu kat depan tu tengok terperanjat lah. Oh, kenapa kau terperanjat? Maka dia pun keluarkan hadis bahawa Rasulullah SAW kata apa, kucing ini laisat binajas, dia bukan najis. Innaha minatawwafina alaikum watawwafat. Dia ada binatang yang keliling ni, yang berada di keliling kita. Eh, apa kena mengenai kucing? Itu kucing dengan, dengan apa? Tikus. Jauh kita yang belakang dulu, dia antara binatang yang keliling kita. Tikus pun sama juga, keliling kita ada lagi nak keliling kita. Jadi dia hukum dia hukum kucing. Hukum dia hukum. Ada pun tentang dia bawa penyakit dan sebagainya, itu masalah lain. Bukan semua tikus bawa penyakit ya. Betul kan ni? Ada tikus dia cuma makan apa? Makan lah, rumput-rumput, makan itu-itu je, macam hamster dan sebagainya. Sebab tu ada orang kata boleh makan. Makan tu boleh. Yang makan lagi pun tak boleh. Walau bagaimana pun, kita jangan cerita benar apa? Benda yang hina tu kan? Hina tak boleh jadi dalil bahawa mani tu nak najis. Tu kalau tafsirnya hanya hina macam tu. Allah. Kalau dua hadis yang nampak pasal ikan dalam masa dia nampak dia sampai itu, kita sebuah orang kita nak ambil yang baik. Sekarang yang baik, ada dua hadis daripada sudut hukum dalam hadis tersebut, matanya lah nampak macam bercanggah. Itu satu cara yang bagus lah saya cakap ni, itu nampak macam bercanggah. Sebab kita yang nampak macam bercanggah, tak mungkin, tak mestinya orang lain tengok nampak macam bercanggah. Orang lain nampak tak ada bercanggah apa-apa tu. Baik, jadi pendapat kita daripada sudut kita, kita nampak macam bercanggah. Jadi apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Maka jawabnya, kita tanyalah orang yang mengetahui. Kita serahkan ilmunya kepada orang yang mengetahui untuk terangkan kepada kita pemahaman hadis-hadis yang nampak macam bercanggah. Kerana tidak ada dua hadis yang sahih yang bercanggah. Betul-betul bercanggah tak mungkin. Satu halal, satu haram, benda sama. Tak mungkin dalam hadis ini arak halal, kemudian dalam hadis kedua arak haram. Sama pula, tak mungkin. Tapi hukumnya begitu. Mesti ada dia punya jawapan, penerangannya. Oh, yang waktu haram tu, waktu halal tu, waktu sebelum diharamkan. Waktu dia haram, setelah diharamkan, habis cerita. Tak ada canggah pun. Dan sebab timing dia, dia apa ni, dia sebenarnya berbeza. Tapi sebenarnya sama. Kami hukum dia memang datang daripada Nabi SAW. Kedua, daripada sudut sahih atau tak sahih. Kadang-kadang tu hadis yang berbeza nampaknya, sebenarnya memang bercanggah, memang bercanggah. Tetapi salah satu daripada riwayat tersebut atau hadis tersebut rupa-rupanya tak sahih. Jadi tak sahih kita tak pakai, tak nisbahkan kepada syarak yang bercanggah-canggah. Jadi syarak tak bercanggah-canggah sebab yang sahih hanya satu sahaja. Itu juga satu kemungkinan. Jadi macam mana kita nak tahu ni semua? Kita kena rujuk kepada yang lebih mengetahui tentang hal ini, ulama-ulama hadis yang mensyarahkan dan sebagainya. Jadi dah tahu pemahamannya, baru kita boleh cerita pasal apa? Pengamalannya. Dah faham baru boleh amal. Banyak hadis-hadis yang nampak macam bercanggah. Nabi SAW kata penyakit tak ada yang apa? Tak ada yang melarat, tak ada yang apa? Merebak sendiri, tak ada. Kali dalam hadis yang lain Nabi SAW kata firra minal majlum fa firaraka minal asad. Lari kamu daripada orang yang sakit kusta macam kamu lari bila nampak singa. Bukan masuk dalam kandang singa, lari kan? Takut kan? Kenapa takut dengan orang yang sakit kusta? Tak ada lain, tak ada bukan, sebabnya nanti berjangkit dengan dia. Tapi dalam hadis pertama Nabi SAW kata tak ada tiara, tak ada adwa, tak ada apa, penyakit, tak ada meribaknya, tak ada mutasi dengan apa, apa dia panggil penyakit, mutasi ni pun tak ada. Dia macam mana? Dua canggah, dia lagi pelik lagi, macam mana? Kita kepada ulama, tenang dia jawab. Bukan satu jawapan, kalau satu jawapan tak kuat, dua jawapan, tiga, dua, tiga, empat kan dia jawapan. Jadi kata ulama, tak ada infection dengan sendirinya. Semua kalau infection itu sebenarnya datang daripada Allah SWT. Jangan takut sangat. Awak boleh duduk satu bilik dengan penyakit AIDS, penyakit apa, penyakit apa, kuta, tapi awak tak kena. Kalau Allah SWT tak izinkan, awak tak kena. Betul tak? Tetapi dalam waktu yang sama, memang ada time dengan itu. Allah SWT jadikan sebagian penyakit itu boleh boleh berjangkit. Jadi sebab itu kita kena buat pada kita. Dan kita jauhkan diri kita pakai dulu hafiz. Dia tak menafikan apa. Yang menafikannya adalah apa tu, jangkitan secara sendiri tanpa izin Allah SWT. Oh, tadi ada soalan. Tadi soalan dah tulis-tulis kat dalam kertas. Tadi tak jumpa. Tapi saya ingat apa ni maksud soalan tersebut. Bagaimana nak apa ni kawal diri kita daripada maksiat mengeluarkan air mani dengan sengaja. Baik. Biasanya ni masalah yang biasa untuk orang-orang muda. Kenapa pula? Sebab orang muda tak sama dengan orang tua. Daripada sudut apa? Syahwatnya lebih kuat berbanding dengan syahwat orang yang lebih tua. Kemudian dalam banyak keadaan orang yang muda ini kita dapati ada banyak hambatan untuk dia melepaskan syahwatnya dengan cara halal. Ini perkahwinan dan nikah. Ataupun orang dah tua, dia dah banyak dia, dah banyak apa, dia kahwin aja kalau dia nak. Satu orang masih muda ni, sama ada dia ada duit tapi tak boleh kahwin, pergi sana. Ataupun apa, masih belajar lagi. Ataupun apa juga lah masalah dia. Tapi masalah dia lain juga, dia yang paling banyak masalah sebab dia banyak apa? Banyak syahwat. Jadi macam mana? Jadi sebahagian mereka ambil jalan senang, keluarkan air mani dengan sengaja dan majlis istimna. Baik. Jadi apa hukumnya? Pertama sekali, dalam Al-Quran Allah SWT hanya mengizinkan kita melampiaskan syahwat kita pada dua, iaitu kepada isteri kita ataupun mamalakat aimanukum ataupun wanita hamba sahaya milik kita. Kita beli wanita perempuan sebagai hamba kita, awak nak apa ni lempiaskan syahwat dia dengan dia boleh, ataupun isteri awak kena bayar. Selain daripada itu tak boleh. Sama ni kata wara azalika, dalam Quran disebut jalan lagi. Siapa yang mencari jalan selain daripada yang tadi, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampau. Orang melampau tempat dia kat neraka. Kata-kata ni bukan melampau, ini perkara biasa, ini adalah cara yang paling baik dan sebagainya. Al-Quran dah kata dia adun. Siapa lagi bagus? Siapa lagi benar? Allah tu Al-Quran. Oh, dia kata ni biasa je, nanti dia akan datang balik air maninya. Ini kalau tak keluar pun nanti dia akan keluar dengan cara lain. Itu tak membolehkan perkara yang tak boleh. Allah SWT kasi dua je pilihan, berkahwin ataupun tak berkahwin tetapi dengan hamba sahih perempuan. Jadi dia haram perbuatan yang adil. Baik. Jadi orang yang ditimpa masalah ini, penyakit ini, pertama sekali dia kena faham, tahu, faham, yakin hukum perbuatan ini. Tahu dah tahu, faham dah faham, yakin ni ada kurang sikit. Macam tak yakin ni tu. Ini sebab dia punya keyakinan tak kuat, syahwat dia lagi kuat. Jadi dia akan hilangkan, dia tolak keyakinan ni, dia gunakan syahwat ni. Jadi kalau dia dah sampai yakin bahawa ini salah, ini berdosa, dan dia kenal Allah SWT dengan sebenar-benar pengenalan, dia takut pada Allah SWT, dia mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT untuk orang yang sabar, wayahfazu furujahum, mereka-mereka yang memelihara kemaluan-kemaluan mereka, maka orang yang macam inilah yang akan dapat apa ni, menjauhkan daripada perbuatan ini ataupun dia terus berhenti. Itu je. Apa juga tak dadah, tak hukum, minum marah, apa semuanya, semua sambung baliknya kepada akidah. Faham hukumnya, yakin, dalilnya semua jelas, kemudian dia punya apa? Dia punya akidah kepada Allah SWT, pada syurga dan neraka, insyaAllah akan tinggalkan. Tetapi kadang-kadang orang kasi cara lain. Oh, daripada sudut doktor tak bagus, nanti dah kahwin habis susah nanti, ataupun nanti sakit itu sakit ni, ha, takut-takut. Itu dia takut. Tapi azab di neraka tak takut, Quran kasi tak takut. Jadi itu perbezaan manusia lah. Kalau bagaimana pun, kadang-kadang kalau sains kata bagus pula macam mana? Quran kata tak bagus, sains kata bagus, doktor kata bagus. Ini jadi susah. Nanti tanya N agony kan ada kan? Mati penyakit ni kan? Yang awak ada problem, awak luahkan kepada dia. Dia bukannya orang Islam. Dia punya kelebihan dalam apa? Psikologi je. Awak penyakit atulah, penyakit cinta lah, penyakit ni, penyakit seks, semua dia menjawab aja. Dia tak hiraukan tentang agama. Dia pun nak kena mitra lah. Kalau tu majalah aku suat tawar, bukan suat tawar. Dia kata tak apa ke, dia kata serutan. Dia kata bila dia accumulate nanti apa ni, money tu akan keluar pun. Nak keluarkan dia memang pasal cinta awak dah tinggi, keluarkan tak ada pasal. Jadi orang pun ikut. Ini yang dah alim. Dan kalau orang tu alim sikit atau belajar agama sikit, tengok masalah ni, keluarkan ayat ni dengan sengaja. Apakah pendapat ulama tentang masalah ni? Saya tengok alamak ada khilaf dan ni. Satu kata haram, satu kata halal, satu kata halal. Kalau apa ni, kalau takut zina, wah dan ni lagi best ni. Saya takut zina, saya boleh buat. Dan ni lapor semuanya, main baca ya sekali, tapi tak betul-betul nak tahu mana yang benar, mana yang kuat. Jadi buat ni lah. Satu saya kata dengan jawapan ya, bukan tu semua. Jawapannya adalah tahu dalil betul-betul, kemudian takut pada Allah SWT. Untuk semua macam sama je. Benar. Jadi ni untuk lelaki atau perempuan sama. Ada persoalan lain? Buat faedah ya, saya harap ilmu yang saya cakap ni dia tak wajib cakap pun. Saya sunat dia cakap, tapi saya takut juga saya cakap ini dia boleh jadi benda yang salah lah. Dalil orang yang mengatakan boleh istimna keluarkan mani dengan sengaja. Pertama kali pertama dia kata tak ada dalil khusus. Quran bila cakap macam itu, dia jawab lah, dia itu dalam hal nikah ataupun bukan nikah, tak sebut tentang keluar mani dengan sengaja. Nampak? Kemudian dalil hadis tak ada pun. Jadi balik pada akal boleh. Siapa yang cakap macam ini? Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Tapi kalau dia baca lagi sikit, Ibnu Hazm mengatakan, tetapi semua orang berakal berpendapat bahawa mengeluarkan mani itu bukan daripada makarihil akhlak, daripada akhlak yang mulia, tapi akhlak yang jelek. Jadi tak haram pasal tak ada dalil, dia kata. Dia ikut dalil aja. Tak ada dalil jadi tak haram. Tetapi tak bagus lah. Tak bagus sebab dia bukan pada yang baik-baik. Jadi apa saya nak terangkan bukan jadi ikut Ibnu Hazm jadi kita buat. Ini pendapat yang lemah. Tapi daripada sudut apa kita lihat, dia sebutkan sesuatu walaupun itu bukan mazhab dia. Betul tak? Mazhab dia boleh tidak, tapi dia benar jelaskan sesuatu kerana nak sampaikan ilmu bahawa ulama ataupun orang yang berakal sepakat dia sudut tak ada kebiasaan orang-orang Islam, lagi-lagi orang Islam dan orang baik-baik, bahawa mereka tak lakukan demikian. Dan ini satu kewarahan Ibnu Hazm yang Allah Ta'ala. Bahkan Ibnu Hazm walaupun macam itu keras dia, zahir apa semuanya, tetapi dia banyak memberi nasihat kepada ummah. Nasihat dia ada kitab, buktinya dia ada kitab tentang nasihat-nasihat, tentang zuhur, tentang apa, tentang bab-bab hati ni, bersihkan hati. Apakah dah ditulis, dikumpulkan apa ni nasihat-nasihat juga dari kitab-kitab juga. Itu bukan orang yang kasar, keras dan sebagainya macam orang lain faham. Itu dalam kitab, tapi dia juga adalah orang yang macam ni, Masya Allah. Banyak ibadah ni takut pada Allah SWT. Jadi balik kepada kita. Jadi kalau orang ada masalah macam ini, Nabi SAW tak ajar untuk orang yang ada syahwat banyak ni, Nabi SAW tak ajar untuk keluarkan air mandi dengan sengaja. Tak ada. Dalam waktu, dalam position mengajar tentang hal ini secara spesifik, Nabi SAW kata apa? Mahsyarah syabab, ya mahsyarah syabab, alaikum di zawal. Kalau kita orang tengok itu, wahai pemuda-pemuda, hendaklah kamu ber famanis tak manis tafa aminkum saya tazawwad. Siapa yang mampu daripada kamu, hendaklah dia ber dikawin dan nikah. Kemudian Nabi SAW terangkan kenapa. Saya nak agak boleh basar. Dia lebih merendahkan pandangan kamu. Dah ada isteri kat rumah, tak saya tengok yang lain. Wa ahfadhu lil fard, dan dia lebih memelihara kemaluan. Dah tak payah nak berzina dan sebagainya. Jadi lepas tu apa? Nabi SAW terangkan kalau tak boleh bernikah sebab tak mampu. Pemalan yang tadi fa alaihi bisawm. Siapa yang tak mampu keluarkan air mani ke? Tak. Siapa yang tak mampu berpuasa. Fa innahu lahu junnah. Ha, kita tengok je lah. Ha, fa innahu lahu hija. Sesungguhnya ia adalah benteng perisai bagi kamu. Apa dia? Puasa. Puasa dia memecahkan syahwat yang banyak tu jadi lemah, kecil dan sebagainya. Ha, maka dengan itu dah tak payah sangat nak fikir-fikir. Itu kalau bagi orang yang tak mampu berkahwin. Kali orang yang muda ni cakap, Kak, tak boleh kahwin, saya tak boleh, tak mampu. Puasa pun dia tak mampu, lapar ni. Apa jawab dia ni? Siapa cakap awak tak mampu berpuasa? Kalau awak banyak syahwat, awak energi banyak, sebenarnya awak boleh berpuasa. Tak makan, tak minum boleh. Itu bohong. Itu iman yang tak kuat. Bukan badan tak kuat. Mula-mula memanglah lemah. Susah. Kalau mula dah biasa. Campurannya senyum kami itu jadi. Wallahualam. Dan itu kalau tak boleh, kata mereka yang sudah kesihatan, yang mati ni banyak tenaga, jadi banyakkan aktiviti yang keluarkan apa? Tenaga. Dan jangan banyakkan masa sendiri, boring, jangan terfikir sana terfikir sini, syaitan masuk atau masalah. Tapi terminti-minti, jadi banyakkan aktiviti, campur orang apa sebenarnya. Ataupun buat benda yang mengambil masa kita banyak, antaranya apa? Belajar agama. Baca satu hadis, satu hadis, tak ada time nak fikir. Hati tak cukup, baca Quran, hafalkan Quran. Betul, kalau dalam waktu muda, inilah yang kita punya kerja. Belajar. Hafal. Satu dah habis time, kahwin dah. Habis cerita. Ini cara. Dan masalah kita, alamak, kita punya masa banyak terluang. Lagi-lagi waktu holiday. Sedangkan waktu sekolah, dia boleh ada masa untuk tu, untuk ni, tengok tu, tengok ni. Baca tu baca, yang tak penuh pun dia baca. Apalagi waktu lapang. Sebab itu waktu lapang kena banyak program untuk benda tu. Dan mereka sendiri kena ambil inisiatif. Kalau dia tahu dia macam ini masalah tu, dia kena cari apa? Dia kena cari program, presenting ke apa ke, tolong orang, ajar orang ke dan sebagainya. Tolong wajib, tolong apa kat tuan tu. Itulah cara-cara. Nasihat dia ada pendek, jadi panjang. Jadi bukan untuk kita lah, tak ada masalah, kita boleh nasihatkan pada orang, pada orang lain. Yang penting amat salah orang yang berfatwa walaupun ada istilah bolehnya beristinlah. Ya, tak ada daruratnya, tak ada darurat langsung. Melainkan lah, dah kahwin dah 10 tahun tak dapat anak, kan? Jadi doktor kata ada satu cara je yang pakai campur telur dengan telur tu, kan? Jadi nak kena istinak, nak kena keluarkan air mani juga. Jadi masuk dalam botol, campur dengan isteri punya, ha, itu je boleh. Itu pun lakukan oleh isteri kalau boleh. Itu tak apa untuk maslahat. Awak apa hal nak istinak, nak buat anak apa? Nak masuk dalam bank ni, ha, bahagian ulama mengatakan istinak itu termasuk membunuh anak hidup-hidup waktu banat. Allah alam bisawab. Subhanallah walhamdulillah asyhadu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.